الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-wasiyah. Sehingga pada siang hari ini kita melanjutkan ke bab yang ketiga, yaitu tentang membebaskan budak. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu al-thalith, bab yang ketiga, fil idqi, tentang pembebasan, yakni pembebasan budak, wal mukataba wat tadbir. Ini nanti akan disebutkan masing-masing penjelasannya tentang seorang budak mukatib dan mudabbar. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil idqi, tentang definisi al-idq, wa mashru'iyyatihi wa fadlihi, dan tentang disyariatkannya dan keutamaannya, wa hikmati mashru'iyyatihi, dan hikmah disyariatkannya membebaskan manusia dari perbudakan. Ta'riful idqi, adapun definisi al-idq, al-idqu lughatan, al-idqu secara bahasa, bikasril aini wa sukunit ta, dengan ain yang dikasrah dan ta yang disukun, al-idqu. Maknanya secara bahasa, al-hurriyatu wal-khulus, kebebasan atau pembebasan dan pelepasan. Yani pelepasan dari status dia yang sebelumnya sebagai seorang budak yang dimiliki oleh tuannya, yang kedudukan dia sama seperti harta yang lain. Budak bagian dari harta seseorang, lalu dibebaskan dari perbudakan menjadi seorang yang hur, orang yang merdeka. Mushtaqun min qawlihim, yang diambil asal dari kata idq tersebut, dari ucapan mereka, ataqa al-farasu, ataqa al-faras, idza sabaqa, kuda itu ataqa, kuda itu bebas menyudahi perlombaan, yaitu ketika dia memenangi perlombaan. Wa'ataqa al-farkh, wa'ataqa al-farkhu, dan anak, anak ayam atau anak burung itu bebas, maksudnya para dia terbang, wastaqalla, dan mandiri, wa khalas, dan dia bebas, bebas dari yang sebelumnya dia berada dalam sebuah telur, kemudian dia menetas, lalu kemudian dia pun menjadi hewan yang bebas. Ini asal makna dari al-idqu. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud al-idq huwa tahrirur raqabah, yaitu membebaskan budak. Wa takhlisuha minar riqi, dan melepaskan statusnya dari perbudakan. Wa izalatu al-milki anha, dan menghilangkan kepemilikan darinya. Karena ketika dia berstatus sebagai budak, dia statusnya mamluk. Wa izalatu al-milki anha, menghilangkan status kepemilikan. Jadi ketika dia menjadi budak, dia statusnya dimiliki harta, lalu kemudian dihilangkan, dia menjadi seorang merdeka, tidak dimiliki oleh siapapun, tidak diperjualbelikan. Wa tathbitu al-hurriyyati laha, dan menetapkan status bebas. Menetapkan status bebas dari orang tersebut. Itu makna dari al-idq. Membebaskan seorang manusia dari perbudakan. Dan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, di mana mereka memiliki status bebas, bukan perbudakan. Di dalam Islam, meskipun perbudakan itu disahkan, akan tetapi dengan maslahat yang besar, yang kembali kepada mereka yang berstatus sebagai budak tersebut. Oleh karena itu di dalam al-Islam tidak diperbolehkan menjadikan seorang dari manusia sebagai budak, kecuali dengan satu sebab. Kecuali dengan satu sebab, yaitu menjadi tawanan dalam peperangan, sehingga yang ditahan, yang ditawan ini, apakah dia akan dieksekusi atau dia dijadikan sebagai budak, jadi tawanan kaum muslimin, lalu kemudian diperbudak, yang menunjukkan hinanya mereka, karena biasanya mereka yang diperbudak adalah orang-orang kafir. Dan Islam adalah agama yang mulia, dan kekufuran merupakan kehinaan dan kerendahan. Sehingga pada saat mereka dijadikan sebagai tawanan, dalam keadaan mereka hina dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya, maka mereka pun diperbudak oleh kaum muslimin. Dan di saat itulah mereka menyaksikan bagaimana akhlak al-muslimin, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang memuliakan manusia, bahkan meskipun mereka berstatus sebagai budak mereka. Namun budak bukan berarti dihinakan, budak bukan berarti diterlantarkan, budak bukan berarti tidak diberi makanan yang layak, namun tetap mereka dianggap sebagai manusia, tidak diberi beban yang dia tidak mampu memikulnya, diberi makan selayaknya, diberi pakaian yang selayaknya. Lalu kemudian ini yang menyebabkan mereka senang melihat Islam. Mereka menyaksikan kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin, mereka belajar Islam, akhirnya mereka pun mengetahui keindahan Islam, yang menyebabkan status mereka yang sebelumnya dalam keadaan budak akhirnya menjadi orang dimerdekakan, yang menjadi mulia. Oleh karena itu di dalam Islam banyak sekali amalan-amalan yang berkaitan dengan pembebasan budak, anjuran membebaskan budak. Demikian pula dalam hal kafarah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, seseorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, maka di antara salah satu kafar adalah membebaskan budak. Oleh karena itu, ma'asyara alaikum rahimakumullah, di dalam Islam sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan amalan yang saleh ini, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, karena kita melihat sekarang tidak ada sistem perbudakan. Apakah mungkin terjadi perbudakan di masa mendatang? Jawabannya mungkin. Tidak tertutup kemungkinan pada saat terjadinya jihad kaum muslimin melawan orang-orang kafir, berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tawanan kaum muslimin dari orang-orang kafir, mereka berstatus sebagai budak bagi kaum muslimin, yang kemudian mereka dibebaskan apabila ada kemaslahatan yang nampak darinya, seperti dia masuk ke dalam Islam dan mendatangkan kemaslahatan yang lain. Kemudian poin yang kedua, adillatu masyru'iyyatih, dalil tentang disyariatkan membebaskan budak. Al-aslu fi masyru'iyyati al-idqi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Asal hukum tentang disyariatkannya membebaskan budak berdasarkan al-kitab was-sunnah dan kesepakatan para ulama. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala, adapun dalam Al-Quran Al-Karim firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabah, membebaskan budak. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, membebaskan budak sebelum mereka berkumpul suami istri, pada saat suami melakukan zihar kepada istrinya. Maka ini juga dianjurkan untuk membayar kafarah. Salah satu kafarahnya adalah membebaskan budak. Wa amma sunnatu, adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan, barang siapa yang membebaskan seorang budak, a'taqallahu bikulli 'udwin minha 'udwan min a'dahi min an-nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh darinya, maka akan dibebaskan anggota dari anggota-anggota tubuhnya dari neraka. Yakni yang membebaskan seseorang dari perbudakan tersebut, hatta farjahu bi farjih, sampai kemaluannya juga dengan kemaluan. Ya, jadi masing-masing dari anggota tubuh orang yang dibebaskan dari perbudakan tersebut itu akan berefek kebaikan bagi yang membebaskan. Dia pun akan dibebaskan masing-masing anggota tubuhnya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini jelas menunjukkan keutamaan seorang yang membebaskan budak, bahwa satu orang budak yang dibebaskan menjadi sebab dia diselamatkan dari naru jahannam. Wa ajma'atil ummatu ala sihhatil idqi wa husuli al-qurbati bihi ila Allah taala, dan umat telah bersepakat tentang sahnya membebaskan budak, dan bahwa yang demikian termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan dari hukum seputar perbudakan sampai di sini insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.